وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخوتي في الدين أعزني وأعزكم الله pada malam ini kita melanjutkan pembahasan kita tafsir Sa'di masih surat Muhammad ya surat Rahman ayat 20 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها الكتاب رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظرة ووصي عليه من الموت وأولى لهم berkata orang-orang yang beriman, laula nuzilat suratun. Mereka menginginkan jika diturunkan satu surat yang isi di dalamnya itu tentang masalah perang, jihad melawan orang kafir. Itu harapan mereka, orang beriman. Faida unzilat suratun muhkamatun wa dzukira fil kitab. Ketika diturunkan surat muhkamatun, surat yang jelas, gamblang, wadah, yang disebutkan di dalamnya itu tentang kewajiban atau perangkat untuk perang, ra'aita alladziina fii qulubihim maradun yanzuruuna ilaika nadharal majhi. Begitu. Maka kamu lihat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dalam kalbu mereka itu ada marad, penyakit. Mereka melihat kamu dengan penglihatan tidak suka. Penglihatannya tidak suka. Dia khawatir mati. Jadi, maka faulalahum, dikenakan bagi mereka. Penglihatan yang sifatnya takut, penglihatan yang sifatnya itu tidak suka. Nah, ini bagi mereka yang dalam tubuhnya haram, takut mati. Karena peperangan itu taruhannya mati. Antum lihat di sini nanti ada file yang luar biasa. Nah, makanya di ayat 20, ta'atun wa qawlun ma'ruf. Faida azam al amru falau sadaqullaha lakana khairul lahum. Ayat 20. Satu ini yang banyak faedah yang luar biasa yang bisa menyelesaikan rahimahullah. Sebenarnya ketaatan kepada Allah, kepada Rasulnya, tunduk kepada Allah dan Rasulnya, diperintah jalan, dilarang ditinggalkan, dianjurkan dilakukan, diperingatkan dihindari, dan ucapan yang baik itu sudah cukup jelas pahalanya, jelas masalahnya, jelas urusannya. Faida azam al-amru, kalau benar-benar diperintah untuk perang jalan juga. Kalau mereka mau jujur kepada Allah Subhanahu wa Taala, itu jalan terbaik mereka. Jadi kita lihat dengan hari yang mau menjelaskan tentang ayat ini. Wa yaqulu alladziina aamanu isti'jalan wa mubadaratan lil awamir ashaqa. Berkata orang-orang yang beriman, dia terburu-buru. Arti terburu-buru ingin segera, segera untuk menjalani perintah yang penuh rintangan. Perintah yang cukup berat. Laula nuzilat suratun, kalau saya diturunkan surat padanya ini perintah untuk perang ini di alam lebih jidal. Nah, ini yang diinginkan orang-orang mukmin. Nah, faedah unzilat suratun muhkamatun mulzamun amal biha, perkara yang memang diharuskan untuk melakukan. Bagaimana kita disebutkan pada surat tersebut tentang perintah untuk perang? Alladhi huwa asyaqqu syai'an an-nufus. Peperangan itu perkara yang betul-betul sesuatu yang berat, paling berat untuk dirasakan dan dijalani oleh jiwa. Perang itu kata orang kan hati. Ya. Lam yathbut du'afu liman 'ala imtithali hadzal awamir. Bagi mereka yang imannya lemah, enggak langsung cepat untuk menjalani perintah tersebut, tidak kokoh. Timbang raku dan banyak pertimbangan. Oleh karena itu, Allah berjalan, ra'aital ladzina fi qulubihim maradun. Kamu lihat bagaimana orang-orang yang dalam kalbunya itu marah, berpenyakit, yang dulunya ilaika karena dzalal nafsi. Melihat kepada engkau, wahai Muhammad, mereka dengan penglihatan yang acuh. Takut kematian. Takut akan menimbar dan mati. Minta Allah dihim lizarik. Nah, gak suka yang mereka buat mati. Wajib jatuh alaihim. Dan mereka merasa berat. Oh, ini ada ya anak. Loh, itu juga apa? Kebun pun wajib apa ini? Dunia pun juga apa ini? Apa ini? Ini. Nah. Wahada. Nah, kata Allah Ta'ala, alam taro ilal ladina kila lahum kufu aidiakum wakinu sholah wakinu zakah falamma kutiba alaihul jidal idha farikum minhum yasyawran nas wa khasyatillah aw asyadda khasyat. Tahukah kawan Muhammad, orang-orang yang diperintah untuk menahan tangan-tangan mereka, tegakkan sholat, bayar zakat, mereka ini ketika diperintah untuk perang, sebagian mereka betul-betul takut kepada manusia. Takut kepada manusia kayak takut kepada Allah. Bahkan lebih. Ikhwati fiddin, a'adzim wa azakumullah, keimanan ini punya porsi besar. Nah, mungkin sekedar ceritanya, cerita bahwa salafiyin ahlus sunnah ketika fatwa masyayikh perang di Ambon, nah, melawan orang-orang kufar di kala itu, yaitu jihad, difa, perang mempertahankan diri, tidak ada yang takut sama sekali, cius, mudan. Nah, kemudian lari ikut itu tidak ada. Nah, bahkan mereka terus minta. Nah, kesana minta. Kapan ada perang? Kapan kita menyerang? Nah, kita tentunya berjalan di atas kata para ulama bahwa dia ketika mereka nyerang baru. Itu. Ada yang takut mereka maju itu dengan penderaan di berbagai tempat. Alhamdulillah, peperangan menang, terhitung mutlak. Dan Syekh Robi ketika dikabari di awal takbir, Allahu Akbar. Antum lihat orangnya yang biasa-biasa kan? Tukang kolonel, nggak ada itu lah, tukang kolonel. Kopral tahu no. Nah, ini kan itu sama bisa kata itu. Eh sekarang tuh melihat di tali ini sana, tali ini selukman, yang kuda mah. Bagian jadi bukan sekarang. Yang bukan itu aja tuh, masya Allah itu. Nah, itu langsung di kata depan itu. Nah, ada yang takut. Jalan. Kalau kadang-kadang aparat itu pasti kena kita. Dia takut. Sudah. Wah, cuma ini. Takut. Alhamdulillah. Muslim, bersetia itu. Pakai cerai apa? Itu. Banyak anak istri, orang lain. Kita nyata di sana, turun, langsung. Baru sih ini, wih pak. Di belakang kasihan. Nah, kita berhati-hati untuk itu apa mau? Untuk memulai. Nah, ini iman, ilmu iman. Itu luar biasa. Nggak ada semua terjun, ada yang takut. Alhamdulillah, biadnillah. Baik. Kemudian pun lana jabahun ta'ala ila mahu al-aliyah bihalihim. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ini menganjurkan, menyarankan ke mereka pada kondisi yang jauh lebih pantas bagi mereka. Tidak usah gitu lah untuk ini. Tidak usah demikian. Pengajut maku sekarang ini sampai kita. Tidak usah. Sesungguhnya ucapan yang baik, ya. Begitu. Taat dan ucapan yang baik itu aula lahum. Aula lahum. Jauh lebih utama bagi mereka. Fa'ula lahum an yamtahidul amra al-hadir al-muhakkam alaihim. Itulah. Maka mereka hendaknya maaf. Ini jadi pelajaran bagi kita. Antumi, nasihat yang luar biasa dari kita semua. Bagaimana saya menjelaskan? Menjalani perintah yang sedang. Sekarang ini loh. Di perintah sekarang berangkat sekarang begini-begini. Yang mereka luar maksudnya. Jalan. Yang sudah menghantam alaihim. Kedua siapkan pada mereka. Berangkat. Wa yajma'una alaihi himamuhum. Sudah semangat mereka, keinginan mereka, kumpulkan semuanya. Walla yatulubu an yusra lahum ma huwa asnaqun alaihim. Tidak usah minta perkara yang memberatkan mereka, gitu loh. Tidak usah. Kan biasanya kalau bahasa Indonesia, kita maksudnya meringgulnya kan gitu. Wani ini keluruk ke mereka loh. Nah. Ayo mencoba bani. Ayo. Itu kan itu menang. Lari, siap lu, untuk melari lu, jangan demikian, gak usah pakai banyak omong, gak usah pakai banyak bicara, gak usah banyak angan-angan, gak usah banyak mimpi, gak usah banyak program. Nah, yang di depan lu, jalannya. Sudah, jangan minta yang lebih sulit. Waliyafrohu bi'afiyatillahi ta'ala wa'afi, agar supaya senang dengan ampunan dari Allah, pemaafan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya taat kepada Allah. Kalau ma'ud itu sudah masya Allah. Alayhi. Lalu, faiza ajamal amru ja'um amrun jid wa amrun hatn. Kalau datang kepada mereka perkara yang serius, yang super, perkara yang diharus, diwajibkan kepada mereka. Kalau sodakullah, kalau mereka jujur di hadal hal, bil isti'anah bihi, dengan memohon pertolongan kepada Allah, wa badril juhd fi intisali, dan betul-betul mengerahkan segala kemampuannya untuk menjalani perintah Allah, belakang apa yang Allah nikah jadul betul bagi mereka min halihim al-ula, daripada kondisi mereka yang pertama, berarti kami wujud. Terus tak perang di sana, gitu. Siapa ya, perang di sana? Kalau untuk mereka tu kaat, untuk yang baik sudah. Tapi kan, enggak ada perang-perang itu. Belum saya betul, mundur. Nah di sini, bahwa kalau sudah datang perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, jika dia jujur menjalaninya, maka itu lebih baik bagi dia. Sudah, daripada tadi sesuatu yang belum jelas, sesuatu yang hanya sekedar omongannya saja, ini jauh lebih baik yang tadi daripada ini, dari segala sisi, dari banyak sisi. Biasanya apa? Innal abda naqisun min kulli wajhin. Manusia ini memiliki sekian kekurangan. Sudah, itu harus mengiyakan. Oh iya. La qadrata lahu illa idza a'anahu Allah. Tidak ada kemampuan sama sekali bagi manusia itu kecuali ketika ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ya la haula wala quwata illa billah. Selesai. Fala yutlab yadlubu ziyadata 'ala ma huwa qa'im bi qadabihi. Sudah, jangan minta sesuatu yang melebihi kemampuannya. Jangan minta sesuatu yang melebihi kemampuan dia. Melebihi posisinya, melebihi posisi, jangan. Nah, kenapa? Karena manusia banyak kekurangannya. Nah, itu satu. Yang kedua, annahu idza ta'allaqat nafsuhu bil mustaqbal dhafa min ayil amal. Nih. Perhatikan yang ini. Ketika seorang itu bergantung pada perkara yang akan datang, yang di depan itu ditinggalkan, masih ingin yang akan datang. Nah, ini akan mudah lemah untuk mengamalkannya. Yang di depannya dia tinggalkan, tidak dijalani, tidak diseriusi, tidak disungguh-sungguhi, malah minta yang lain yang akan datang. Nah, diwajibatin waktihi al-hadir. Dia akan lemah mengamalkan itu yang datang. Nah, dibanding dengan tugas dia yang harusnya dijalani ketika itu. Nah, akan terbengkalai. Akan menuai penyesalan. Akan banyak kendala kalau dia itu meninggalkan pekerjaan yang jelas di depan dia demi pekerjaan yang belum jelas yang akan datang. Oke. Amal hal fal annal himmah intaqalat anhu ila ghairihi. Naam. Wal amal tabal al himmah. Wa amal mustaqbal fa innahu la yaji'u hatta taqtaro al himmah min nashatiha fala yu'anu alayhi. Begitu. Adapun yang sekarang dihadapi itu, nah, itu karena diiringi dengan himmah, keinginan yang kokoh, keinginan yang kuat. Nah, sudah, kalau itu ditinggalkan yang demikian, nah, menuju kepada pangan yang lain, ini akan menyebabkan kondisinya dia tak tahu al-himmah, hilang nanti akhirnya semangatnya. Waduh, kalau gitu anak yang kemarin aja anak kerjakan daripada sekarang seperti ini, nyesalana itu nanti akan terjadi. Kenapa? Wal amal terlebih ini, karena amalan itu akan mengikuti sesuatu jauh mana dia semangat. Nah, kan dia. Wal mustaqbal fa innahu la yaji. Yang akan datang, yang akan datang belum datang. Belum datang. Akhirnya himmahnya itu kuras, enggak semangat lagi. Jadi terus malah sekarang. La Yusuf wala min komisu. Hai begitu apa, Pak? Istilahnya kok lama kan? Karena begitu, ini karena begitu. Penyesalannya ada. Nah, ada seseorang ya yang tubuhnya itu berat. Badannya beratnya berat. Nah, dia bisa melewati mengarungi turunan yang curam, melewati sungai, naik lagi ke atas lagi. Nah, sampai pada sesuatu dia tujui. Berat badannya. Bahkan yang ringan-ringan badannya itu yang kuat jalan, itu jatuh. Dua kali jatuhnya. Ini yang berat badannya, sekitar 70-an. Itu tidak bisa ke bawah kurang untuk melalui sungai dengan cuma dari kayu. Kayu cuma dari kayu. Oh, ditarik dengan kayu yang lain lagi. Ke atas lagi naik. Banyak nyamuk. Dan semua buat di situ. Sampai tujuan yang diinginkan, nyampe. Dengan selamat bila bila. Kenapa? Himmah. Keinginan untuk kesana itu kuat sekali. Sehingga turun kayak apapun diterjang. Kalau ini ditinggalkan, apa? Besok ada yang lebih bagus, lebih besar, lebih besar. Ya, besok begitu dilihat, tidak ada apa-apa. Tidak jadi. Anu. Mengharap sesuatu yang tidak jelas. Menginginkan sesuatu yang tidak jelas. Yang jelas itu kan. Boleh. Ikhul dibidin. A'adhanu razakumullah. Wa minha. Yang lain. Anal abda al-mu'amil lil'amal al-mustaqbalah ma'akas lihi al-amalil waktil akhir syabihun syabihun bil-muta'an lilladhi yajzimu bi-kudratis alama yasadilu min umuri wa'ahra bihi an yakzula wala yakubu bima hamma bihi wa tawa'ada nasrahu alaih. Fannadi yang baik an yajma'al abdur himmahu wa fikrahu wa nasyafahu ala waktihil hadir wa yajdi wa zifatahu bihasabi kudati Allah. Nah, seorang hamba ya, yang dia memang ahli dalam beranangan ya, yang turut amal tidak boleh, turut amal tidak boleh, banyak anangan. Perlu banyak angan-angan. Yang mana di angan-angan itu waktu yang akan datang. Kalau nanti begini, kalau kan minggu depan begini, ada diskon besar, ada hadiah besar, ada ini, ada itu, ada itu. Oh ya sudah, sesuatu yang her. Angannya, beritanya sesuatu yang luar biasa. Begitu. Ya kadar, apakah masih bisa hidup minggu lagi? Ini satu sih yang paling inti. Nah, kan dia, kan ada bisa kasus nyata di dunia ini, di dunia ini. Nah, begitu tenar. Ini urusan maksiat. Nah, sudah ngomong dia mau beli helikopter, mati duluan. Lock-lock demikian, kan? Dapatkan demikian. Tapi, mut dulu. Mati dulu sebelum dia ketopi. Beli. maksudnya seminggu tidak sampai. Dari omongan mau beli helikopter itu tidak ada seminggu. Nah, ke helikopter tidak apa. Nah, aku tahu semua itu siapa orangnya. Berapa ribu ya duitnya itu? Uang juta itu. Sampai mau bilang yang zalim, dia idola daya sesat dibuat mainan oleh daya sesat di masjidnya, dekatnya satu sana. Satu sana bersikap sama dia, nah terus dibuat lagu nyanyian sama dia di depan hadirin orang Boni. RTT-nya waktu itu lari sekali, 1 miliar. Ngomong dia, mau beli apa-apa uangnya di sini. Beli dokter, terus manggung besok membuatkan fal. Dah, ini di luar negeri sudah mati. Kita dokter itu yang paling terakhir. Wa inlah, mohon maaf, enggak gagal jadi dikatakan ada cuaca kurang nyaman ini. Wis singkat tadi mimpi itu. Wah, besok rahasian, besok anu-anu, kata-kata, begitu. Ada kasus ikhwah ya. Dia SMA, ke ikhwah lain yang di sebelah anak. Nah, yang apa sendiri lagi? SMS ya. Tapi akan kerja di sini. Coba bayangkan, sehari sekian, itu belum bonusnya. Nah, itu tempat apuan tidak ada paling saya itu tapi itu jalan lo ya sekian kita kalau seminggu sekian ke sebulan berapa nggak harus sebulan ya kita nggak tunggu sini tahu ini ada di sini di sini kali itu sekian belum bonusnya anggap bonus anggap dulu tempat seminggu sekian 2 minggu, sebulan, apa gitu? Gitu dia. Nah, ini abadnya, kasih lama. Dia pergi aja. Nah, mau besar apa ini? Besar apa? Yang di depan itu besar. Satu yang kedua kurus, yang tak ini tuh besar. Ada ikhwan, ditugaskan di luar pulau jauh itu. Nanti dia akan bikin keluar dari tugasnya itu demi untuk mendekati taklim, wah inti mau ke sana yang jauh dari taklim itu kerugian pertama yang kedua ini masih aman kedua dia mau ambil arah itu amblas gak tahu ya apa kabarnya Allah alam sudah gak tahu nanti pada gak tahu dalam kurun 5 tahun ya Allah. Nah, ini penting di sini, ya. Sudah, ketika dia malas untuk mengerjakan itu, kecuali ini, ya, boy. Yang sekarang dihadapi itu loh, seminggu 700 ribu. Nah, kayaknya om itu hari ini seminggu 2 juta, oleh sawan timo. Ngeping lo ya seperti ini apaan ya Yohan tanya dan anak sudah menemui sekian orang pak berada semua entah nanti akan alhamdulillah sama mereka sekarang dibatalkan itu kan toko gila ini kan kocar itu ya kemarin waktu barang waktu barang anak ketawa kasar itu anjung apa lo lihat batu barang itu turun ros gak apa apa. Hari ini udah pas sekian, tuh nggak mungkin. Belum lagi pengeluaran di sana berapa uang sengsara, nggak bisa sudah. Urusan dunianya ini, butuh masalah perang, butuh masalah Jawa, butuh masalah bukan. Itu aja harus perhatikan, nah. Begitu. Seperti ini, ya dia menjalani sesuatu yang nggak jelas. Demi sesuatu yang jelas ini. Bagaimana apa? Serupa dengan muta'alli. Kalau muta'alli itu disandarkan kepada Allah, muta'alli lillah, misalnya, Allah, dia lancar kepada Allah. Maknanya demikian. Nah, melancari Allah. Kalau muta'alliyan ilallah wa al-Allah, berarti dia telah apa? Telah meninggalkan sesuatu yang betul-betul jelas dengan kemampuan dia untuk merespon yang tidak jelas dari perkara yang akan datang. Nah, begitu. Maka dia malah bersemangat untuk menjadi orang yang makbul, yang rendah, yang dia tidak menjalani sesuatu yang memang dia tekuni. Dia semangat, dia serius. Nah, begitu yang dijanjikan untuk dirinya. Falah yang bagi, nah, yang seharusnya bagaimana? Adanya cuma al-abdu hammahu wa fikruhu, keinginannya dan perhitungannya, pikirannya, nasrat, semangatnya, naam, itu dikumpulkan semua menjalani yang sedang dijalani itu. Sudah. Wajib di wajib tahu di hasil kontrol dan jalani tugasnya sesuai dengan kontrol dia. Kelas. Ya kan ya, kegagalan dan kerutan banyak pegawai kan di situ. Kalau kita bilang masalah dunia loh ya, apa masalah dunia kan di situ. Biarlah kasihmu, satu jam setengah, selama, tiga. Iro, WP, Iro, Iro sudah setengah. Iro, apa kan? Menghubungi kita ini, boleh? Oh, gitu. Iya. Iya, iya. Zen, boleh nak aku? Sekarang tahu begini. Seingin itu air, cuma dia nak disebutkan. Sekarang tahu begini, seingin itu air, bukan yang seingin itu air, tidak. Sekarang tahu begini. Ya gitu toh. Maksudnya, iya. Itu tak bawa. Sudah, iya nanti. Apa keluarnya nanti? Minimal keluarnya. Kayaknya. Apa? Pergaulan ini kan? Kalau mana untuk kita? Jadi kalau masih ada kitabnya. Kalau satu itu. Kalau mana? Banyak dustanya. Nah kali. Nah. Yes. Ya apa? Ya kalau kayak hasil kisah ini. Bayangkan gak senatum, biasanya aku sayur 500 sejuta 500 itu pasti ada lakukan ini sekarang jelas, entah ini jalan buat makan, buat kos ini aku habis. Yang seperti ini banyak. Ada lagi salat ikhwah kata Allah sudah mau tinggal lagi sekarang. Dia kerja di sebuah perusahaan, kalau tidak salah gajinya waktu itu 10, kalau tidak 8, 10 juta. Ya masih bisa pakai walaupun sebulan sekali, tapi buku-buku bacaan terus dapat, majalah, buku-buku bagus dapat terus. Dan dia yang mengkoordinir paling jauh tersebut, yang jauh dari kota. Nah, dia sekitar kalau 8 atau 10, sekitar 6 tahun yang lalu, 6 juta yang lalu, 7 tahun yang lalu. Nah, itu sekitar 8 atau 10 lupa antara itu. Nah, kita nasi ya, mau keluar kan nasi hati, jangan ditekan dulu. Kalau dia sebulan sudah kita taklim dan masih terus mengkonsumsi buku bacaan adalah syariat dan yang lainnya. Rupanya tergiur dengan bisnis lain. Terus, wah, kerjanya halal dia, masya Allah. Sebab dia dapat halal. Terus, ya, alasannya apa? Satu alasannya ingin sering taklim. Karena daerah di tempat yang dia turun itu, yang dia tinggal itu, banyak taklim memang. Sebelum bisa dua kali, tiga kali. Kerja. Waris kodono, laris sekali. Kalau laris kan. Buka cabang lagi. Buka cabang, Nah, kita tahu di sana. Nah, wah, sambut kuat hati berwak biasa ini. Nah, anak kaya sekali aja. Ya, apa talimnya? Tentu. Anak lagi cari pegawai ini. Kalau gini, capek masuk. Capek ini, waduh, gak apa keluar itu. Anak cari pegawai ini. Supaya anak, ini cukup sih, masuk. Oke, anak kecari mana? Anak agak kemurannya dari yang dulu. Nah. Cepat, cepat. Sebelum terjadi sesuatu pada anak itu, cepat. Iya, cepat sekali. Harapkan pegawai. Nah, dia enggak enak ada pegawai. Enggak enak mikir. Jangan-jangan dia kali ditipu gitu. Tenang. Amblas is langsung. Setelah itu sudah berhenti tuh, tinggal satu, tinggal lagi kerjaan lain dia. Jangan lagi anak, jauh lagi di situ. Wajah-wajah. Ya, kata limnya. Nah, itu. Hanya cuma berbaik ekonomi. Loh, ya, tetap yang dulu. Bangkrut, ya, kali hari itu. Gitu ya? Iya. Ini, ya. Sudah? Masih hati. Berapa waktu lagi? Nah. Jadi, aku mengajar itu. Itulah, mau kerja ini, kerjaan itu bukan bagus. Bilang, jangan. Jangan. Subhanallah. Ini kan luar pulau. Karena pulau berikut satunya lagi, ada di situ. Loh, kamu kok di sini? Iya. Masuk ini kerjasama ini. Soalnya ini laris dah. Saya tinggal-tinggal rupak ini. Itu dia. Ini perjalanan 3-4 tahun ini. Dari tadi itu, 4 tahun ini kurang lebih. Jangan gila kakak. Subhanallah. Allah masya Allah. Menurut ceritanya, tak lama di situ 7 bulan, tak sampai. Jadi lalat tu kurang setiap hari, tiap hari. Setiap hari, lalat merokok itu kuatnya. Ya, tapi yang beli apa malu? Dah, karena kurang lagi, lumayan pula. Balik lagi ke tempat semula. Ya, apa kalinya? Aduh, nah, sudah. Anak ketuanya lagi. Keluar dia. Jadi ini. Kedai lagi. Sudah kemana? Malam. Tahu anak datang? Tahu, Ustaz. Tapi kayaknya. Mungkin malu atau apa. Malu sekali, malu sekali. Nah, itu kita dudukkan semua pengurus. Kayak yang di pulau satu lagi maupun di pulau satu sini. Alhamdulillah, kalau itu berbudak dunia. Kayak gini, jadi ini. Mungkin saya sudah kenal-kenal. Kenal-kenal kayak gitu, tinggalkan. Masih yang sudah, sebenarnya terus. Nah, terfit malu dunia. Alhamdulillah, dan lagi semua. Mudah-mudahan masih menjaga sunnah. Dan kalau menjaga sesuatu, itu dunia adalah apa ya? Dunia, ya dengan dakwah, ya dengan agama. Jangan sampai berani meninggalkan taklim. Terlalu banyak contohnya. Musibah yang meningkat pada ikhwah yang meninggalkan taklim. Ima dia sudah jadi orang awam, wa ima langsung ke hisbi. Bisa. Ima jadi orang awam, wa ima ke hisbi. Jadi ya, untuk yang apa? Kalau tahu begitu. Summa, kullama ja waktu, waktu istib, waktu, naam, istagbalahu dinasyat. Wa himmatun aliyah. Mustami'atun ghayra mutafarriqah mustami'an bi rabbih bidzalik wa hadha ahra bi tawfiq wa tasdiq fi jami' umuri. Ini yang harus dibaris kebeli yang banyak yang pegel. Kemudian ketika ketika dia mendapati waktu yang dia sedang dikerjakan itu, dengan nasyat, semangat, himmah aliyah, keinginan yang tinggi, terfokus, gitu loh, fokus, gak pernah pikirannya, gak cabang pikirannya, gak cabang keinginannya, fokus di situ. Dan mustahil berarti dia minta tolong kepada Allah, istilah kepada Allah Subhanahu Wataala, berharapnya akan hal itu, ini Allah jauh lebih besar kemungkinannya untuk mendapatkan taufik dari Allah untuk ini. Nah, saja benarnya dalam segala urusan dia. Udah ikhwan, ini dijadikan pelajaran. Ini pelajaran. Kalau istilahnya sahabat mondok ini sekian bulan gak kerasa, pindah sini sekian bulan gak kerasa, pindah sana sekian bulan gak kerasa, pindah sini gak kerasa, hukum intikam konon. Suka untuk pindah-pindah, dia akan mengalami kekonolan. Sudah ada contoh jalan yang demikian. Nah, ikhwatiddin, a'adzana jazakumullah, tumma zakar ta'ala al-mutawalli anqa'ati rabbihi, na'amu annahu lai tawalla ilal khair, balil ashar, faqala fahal aqaitum in tawallaitum an tufsidu bil ardi wa taqatta'u arhamakum. Nah, ulaika alladziina la'anahumullah. Terus fa'asammahum wa a'ma absarahum. Apakah kalian ini, kata Allah, kalau diberi kekuasaan di muka bumi ini, kalian akan merusak di muka bumi ini, dan kalian akan memutus hubungan saudara kalian. Kalau sampai terjadi demikian, ulaika, mereka ini dilaknat oleh Allah. Nah, dan ditulikan mereka dan dibutakan. Semoga Allah Ta'ala al-mutawli an-ta'ati rabbihi. Kemudian Allah menyebutkan tentang sosok atau seorang kaum yang berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa annahu la tawalla ila al-khair, mereka tidak menuju kepada kebaikan lah, balil ashar, namun kepada kejelekan yang diinginkan yang dituju. Apakah kalian ketika nanti diberi kuasa kalau di muka bumi ini kan merugikan kerusakan di muka bumi dan memutus hubungan keturunan kalian, ayat mahluma amron. Nah, ada dua perkara di sini. Imma iltizam wa ta'atillah wa mtikan ila awamiri fa sammal khair wa rusq wa falah. Ada dua pilihan. Imma dia betul-betul bergantung dengan taat kepada Allah, menjalani perintah-perintah Allah, maka yang seperti itu, di sana kalian akan mendapat kebaikan dan petunjuk dan keberuntungan dari Allah. Itu pasti. Pasti. Siapa saja nah, yang taat kepada Allah dan menjalani perintah-perintahnya dengan ikhlas dan benar, maka di sana kebaikan yang akan dia dapatkan, keberuntungan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa imma ta'ayyarat al-dhani, wa imma dia berpaling, datang kepada Allah dan ikuti perintah-perintahnya, al-tawalli an-ta'atillah fala kamma illa al-fasadil ardh. Tidaklah terjadi bagi orang yang atau kaum yang berpaling dari taat kepada Allah dan tidak mau mengikuti perintah-perintahnya, kecuali akan bikin kerusakan di bawah ini. Apa? Oh, saya sudah datang kepada Allah, sudah mengikuti perintah-perintahnya, terus apa lagi? jelas maksiat yang dikerjakan. Bil ma'asi wa qati'atul al-arham. Maksiat yang dijalani dan memutus satu rahim. Walillahillah. Ya kalau seperti itu kata Allah, ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Afsadu fil ardi wa qata'u na'am arhamahum. Mereka bikin kerusakan di muka bumi dan memutus hubungan satu rahim. Maka Allah laknat di an abadahum an rahmati. Allah jauhkan dari rahmatnya na'udzubillah. Wa qarhu min suhtillah. Atau min sahbatillah. Dan dia malah mereka dekat dari murka Allah waliyyadzubillah. Fa'asallahum wa amal suhuri. Sudah. Akhirnya Allah. Nah, mereka tulikan dan putahkan matanya. Alhamdulillah. Ayya'alahum la yasma'una ma yanfa'uhum. Kalau seperti itu Allah jadikan mereka pendengarannya enggak bermanfaat. Mendengar sesuatu yang tidak bermanfaat hanya kena utilah. Wala yusiruna dan tidak melihat dengan melihatnya yang benar dan baik. Fahum azanu walakin la tasma' la tasma'u sina'i ani wa qabul. Mereka punya telinga. Punya telinga. Nah, mendengar seruan, mendengar nasihat. Tapi dalam mendengarnya itu enggak nerima. Enggak diterima dengan baik dan benar. Alhamdulillah. Nah, wa inna ma tasma'u sama'an takum biha hujjatun hujjatullah 'alaihim. Alhamdulillah. Justru malah dia mendengar suatu pendengaran yang merupakan hujjah Allah atasnya. Bumerang bagi dia. Kenapa kamu tadi dengan dulu enggak diikuti? Enggak ditaati, jadi jalan. Malah di bumerang bagi dia oleh ini dia. Hujjatun 'alaihim. Walau ma'irun. Mereka punya ain, mata mata. Walakin la yusiruna biha al-ibra wal ayat. Maka tidak mereka gunakan untuk menuntut pelajaran dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wala yutafiquna biha ila al-barahin wal bayyinah. Mereka tidak menoleh sama sekali kepada dalil-dalil, bukti-bukti, hujjah-hujjah, enggak. Nah, makanya kata Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubihim aqfaluha. Tidakkah mereka itu mentadabbur Al-Qur'an? Ataukah di kalbu-kalbu mereka itu ada kunci mati? Tertutup kalbunya Al-Qur'an yang balik. Fahalla yatadabbaru haula al-mu'ridun li kitabillah wa yata'amalunahu aqsa ta'amuli fa innahum la yaqau tadabbaruhu na'am ladallahum ala kulli khair wa la hadzarahum min kulli syarr wa la mala'a qulubuhum min al-iman wa afidatuhum min al-iqan. Insyaallah. Tidakkah mereka itu mau, wahai orang-orang yang menentang, coba kalian renungkan, pikirkan, pelajari kita bahwa itu, gitu loh. Nah, sebenar-benar mempelajari, sebenar-benar belajar, merenung, berpikir Al-Quran tersebut, tentunya dengan itu diamalkan dan dijalani kandungannya. Fa'innahu kalau mereka itu, nah, mau memperamukan, berpikir, nah, maka akan menunjukkan atas segala kebaikan bagi mereka. Nah, dan akan menjauh dari segala kejelekan. Dan kalbu mereka penuh dengan iman. Dan hati-hati mereka pun penuh dengan keyakinan. Nah, jantung mereka itu penuh dengan iman. Kemudian hati mereka itu penuh dengan keyakinan. Walau sholahum ilal maqalibun aliyah. Dan akan menyampaikan ke mereka, kepada mereka, menghantarkan mereka kepada Allah, keinginan yang sangat mulia dan luhur. Wal mawahidul ghaliyah. Dan pemberian dari Allah yang betul-betul mahal. Nah, apa itu? Wala bayyana lahum tariq al-mawsul ila Allah wa ila jannatihi. Akan dijelaskan kepada mereka jalan menuju kepada Allah dan kepada surganya. Nah, wa mukallimatuha wa musyidatuha. Nah, pemaksadatuha. Nah, penyempurnaannya, kerusakan semua. Wa tariq rasul ilal adza. Ini akan mengatakan kepada kerusak terhadap Allah wa bi'isain yuhbar. Nah, begitu dengan apa dia bisa peringatan wala'arrafahum birabbihim wala'arrafahum birabbihim wa asma'ihi wa sifatihi wa ihsanih. Nah, nanti akhirnya mereka diberitahu tentang apa? Tentang Rabbnya, nama-nama, sifat-sifatnya, ihsannya Allah. Wala syawqahum illa syawab, mereka akan merindukan pahala yang besar. Warhamahum minul ikhob al-wajir, mereka akan jauh dari siksaan yang pedih. Am ala kulubim akbaluha, ataukah di kubu-kubu mereka itu ada kuncinya. Qad uhliku ala matir minal i'rab wal ghaflah wal iktirab wa naam wa aksalat naam wa ufir salayat kuluha khairan abad khairun abadan. Hada huwal wajib. Kalau sudah terkunci matinya, berpaling, lalai, dan terbanyak penyimpangan, dan tertutup kunci hatinya, kalbunya itu tidak masuk kebaikan seabad, dan ini wajib. Terjadi itu. Nah, ikhwatiddin, a'adzani wa'azakumullah. Nah, di sini ada beberapa faedah yang penting bagi kita. Di antaranya, hendaklah kita ini menggunakan nikmat akal yang Allah berikan kepada kita. Yang itu merupakan mizah. Insan, bayar insan wal bahaim. Nah, perbedaan dan kelebihan yang Allah berikan antara manusia dengan binatang diantaranya antara akal. Nah, jangan tergiur dan tertipu dan terkecoh dengan janji-janji. Ini penting. Nah, yang mana jadi tersebut? Nah, sudah banyak yang mendahului kegagalannya. Yang kedua, hadapi yang sedang dijalani itu. Hadapi. Antum belajar apa? Karena dulu seluruh jadi dua. Duh. Setahun lebih masih jadi dua. Iya. Anak ngaji di sana setengah tahun sudah turunnya. Iya kan ya? Ayo karena kaki gitu ya. Ternyata di sini. Wa illa ngam. Wa illa ya. Misalnya benar atau alu sunnah. Tidak karena. Nah, setengah tahun masih belum apa-apa. Katanya setengah tahun juga, aku setengah tahun. Tapi yang satu turunnya aku paham tuh. Nah, sebenarnya yang masih jalan, sudah punya bekal. InsyaAllah. Nah, sudah tergiur. Jadi, hadapi yang sedang berjalan ini dengan penuh semangat dan musta'inan billah. Ini urusan dunia, kan dengan urusan agama akhiratnya. Kan dia sekarang ini lagi berbenturan itu, ikan-ikan itu. Dibuka mahat baru dengan mengajar pulang LC, pulang LC, pulang LC, pulang ini, pulang itu, ini gratis. Yo, gratis. Nah, loh, udah nyoba lima yuk, berangkat. Ternyata ketemu di jalan orang yang sudah kenal lama, sudah di situ, alasannya gratis. Dan ini LC kan. Nah, sudah berarti ini Saudi, anu. Cepat setan itu, nah, wal guru mudah ingka, kalau bukan guru lemah, wal syaitan khotofah. Setan sabarannya, kuat, cepat. Kan iya? Jadi, Masya Allah. Nah, oleh karenanya, maka barakallahu fikum, marilah kita semua berupaya dengan semaksimal mungkin untuk ikhlas, sabar, minta kepada Allah menekuni apa yang dijalani. Jangan musyrik, jangan terburu-buru. Naik tangga itu ya pak kereta, Nanti kalau ke satu mau ke lima, jatuhnya itu lo sakit. Lo kur, pakai lo bangun, bila air tak ngaji lah apa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.